Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tafsir Al-Muyassar, masuk pada surat Ali Imran ayat yang ke-10. Qala thumma qala Allahu azza wa jalla innal ladzina kafaru lan tughni anhum amaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum maqudun nar. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala innal ladzina jahadu ad-dina al-haqqa wa ankaruhu. Sesungguhnya orang-orang yang jahadu, mengingkari, kata al-juhud, sering kita sebutkan bahwasanya juhud artinya ada al-ingkar ba'dal ilm, mengingkari sesuatu setelah dia mengetahuinya, tahu itu kebenaran, tahu itu jalan yang lurus, mengilmuinya namun dia mengingkari. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari serta tidak mengikuti agama yang benar, wa angkaruhu dan mengingkarinya, lan tanfa'ahum amwaluhum wala auladuhum, lan tidak akan bermanfaat bagi mereka harta benda dan anak keturunan mereka. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, pada hari kiamat, tidak akan bermanfaat, yauma la yanfa'u malun, harta yang dimiliki manusia seorang, sebanyak apapun harta dia, sebesar apapun kekayaannya, tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misal punya dulu di dunia punya tanah yang sangat luas, punya rumah yang banyak, punya kendaraan yang bagus dan lain sebagainya dari berbagai bentuk harta, tidak akan bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak pula anak-anaknya, laki-laki maupun perempuan, berbangga dengan banyak anak. Bangga. Ya, dah punya anak bisa jadi belasan atau bisa jadi puluhan. Anaknya banyak. Tidak akan bermanfaat pada hari itu harta, tidak pula anak, kecuali orang yang datang dalam keadaan kalbunya selamat. Selamat dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kenifakan, selamat dari kezaliman yang dia lakukan, bebas, sudah bersih kalbunya. Karena penduduk surga tidak akan masuk surga kecuali setelah dibersihkan kalbunya. Dalam hadis Nabi mengatakan la yadkhulu al-janna illa nafsun mu'minah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Hatta ahlu iman, orang yang beriman sebelum masuk ke dalam surga ada di sana peristiwa yang besar. Tidak akan masuk surga kecuali diadakan di sana qisas. Qisas antar penduduk surga. Apa qisasnya? Bukan kemudian qisasnya itu ya dibukul, balas pukul, ya, dulu dicubit, balas cubit, dan semisalnya disakiti secara fisik atau secara mental dan lain sebagainya. Namun yang terjadi adalah qisas antara kebaikan dan kejelekan. Antara kebaikan dan kejelekan. Kalau dia berbuat zalim kepada saudaranya muslim, nah, menyakitinya, iri, dengki dan semisalnya, ini akan diselesaikan setelah ini terjadi khilaf di mana terjadi qisas ini, nah, antara penduduk surga. Allah alam yang lebih dekat, setelah mereka melewati selamat dari sirat, melewati sirat jembatan. Nah, di situ menunggu kontoroh, menunggu sebelum masuk surga, dibersihkan sehingga mereka masuk dalam surga dalam keadaan bersih kalbunya, semuanya rela, semuanya senang, semuanya menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di mana, di dalam surga. Maka ayat ini semisal dengan ayat yang kita sebutkan tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa ma ta'mal atallahu biqalbin salim. Demikian juga hadis la yadkhulu al-jannah illa nafsun mu'minah. Keutamaan orang-orang yang beriman. Qala lan tanfa'ahum ammaluhum wa auladuhum. Tidak akan bermanfaat bagi mereka harta benda dan anak keturunan mereka. Min azabillahi syai'a. Untuk menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan bermanfaat. In waqa'a bihim fid dunya. Tidak akan bermanfaat bagi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. In waqa'a, jika ay waqa'a al-azab, jika azab itu menimpa mereka di dunia, enggak akan bermanfaat. Di dunia tidak akan berfungsi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan siksaan kepada orang tersebut. Lam yutlifhu, tidak akan disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah menginginkan siksaan itu. Wa lan tadfa'ahu anhum fil akhirah, tidak akan bisa pula menjaga mereka dari siksaan itu. Siksaan itu tidak akan ditolak, tidak akan bisa dielak, tidak akan bisa ditahan dari mereka fil akhirah, pada hari akhir nanti. Nah, pada kehidupan di akhirat kelak, walaupun dahulu mereka punya kedudukan yang tinggi, harta yang banyak, pengikut yang banyak, justru pengikutnya menuntut dia berlepas diri darinya. Idh tabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina tabi'u wa ra'u al'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Berlepas diri. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang saling menjalin hubungan, bersahabat, berteman, akan menjadi musuh satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa huwa wa haula'i hum hatabun nari yaumal qiyamah. Dan mereka adalah hatabun nar, bahan bakunya, bahan bakarnya neraka. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, di sini dalam ayat ini Allah menyebutkan tidak ada manfaat sama sekali harta benda, tidak pula anak bagi orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kekufurannya. Tidak manfaat. Dan ulama sepakat pula bahwasanya amal saleh, amal kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir, amal kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir tidak bermanfaat bagi mereka pada kehidupan akhirat. Tidak bermanfaat bagi mereka pada kehidupan akhirat. Lalu apa yang mereka dapatkan dari amal solehnya, amal kebaikan? Misal dia berbuat baik kepada tetangganya, dia berbakti kepada orang tuanya, dia menyantuni anak yatim, dan kebaikan-kebaikan yang dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Maka kebaikan-kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kehidupan dunia. Dan Allah jadikan dia berharap bisa mendapatkan, tentu enggak berharap. Kenapa? Karena orang kafir tidak berharap dengan apa? Adanya hari akhir. Orang kafir tidak beriman terhadap hari akhir. Tayyib. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Wa qadimna ila ma 'amilu. Dan kami antarkan mereka kepada apa yang dahulu mereka usahakan. Wa ja'alnahu haba'an mansura, dan kami jadikan amal perbuatan mereka menjadi haba'an mansura, debu yang berterbangan. Tidak ada manfaat yang mereka rasakan pada kehidupan akhirat kelak. Ini keadaan orang-orang kafir kelak di akhirat. Dan siapapun dari manusia yang hidup di dunia, hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebesar apapun imannya, sebesar apapun amal solehnya, sedekat apapun ya teman-temannya, maka jangan merasa aman terhadap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita manusia menjauh dari agama Allah, menjauh dari kebenaran. Tidak sepatutnya bagi kita merasa aman dari penyimpangan, dari kekufuran, dari kesyirikan. Lihat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, lahir dari beliau anak keturunan nabi-nabi Bani Israel. Lahir dari beliau juga keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takut terhadap kesyirikan. Allah mengatakan, "Wajunubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari beribadah kepada al-asnam. Beribadah kepada berhala. Kalau saja Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala takut terhadap penyimpangan, takut terhadap kekufuran, takut terhadap kesyirikan, siapa faman ya'manu al-bala ba'da Ibrahim? Siapa yang merasa aman terhadap musibah, malapetaka, kekufuran tersebut daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Selama seorang masih di dunia, maka hendaklah memahami hal itu, takut terhadap penyimpangan. Oleh karena itu kewajiban bagi kita semuanya untuk berusaha menempuh jalan al-haq, menempuh jalan yang lurus. Thalabul ilm ya sudah dimudahkan berbagai media yang ada yang Allah berikan, terlebih khusus ya majelis-majelis ilm, menghadiri majelis ilmu. Ini termasuk dari sebab, dari sekian sebab seseorang akan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau orang semakin jauh dari thalabul ilm, majelis ilmu, ya, suatu bahaya yang akan menimpa dia kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyimpangan, memahami agama dengan pemahaman dia yang terbatas, mengamalkannya pun demikian, tidak dibimbing oleh ahli ilmu. Siapa Anda? Siapa? Tayyib barakallahu fikum. Qala kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim kadzabu biayatina fa'akhadhahumullahu bidzunubihim wallahu syadidul iqab. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala sya'nul kafirina fi takdzibihim. Keadaan orang-orang kafir fi takdzibihim terkait dengan pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah. Wa ma yanziru bihim dan apa yang menimpa mereka berupa azab, berupa siksa. Inilah keadaan orang kafir. Ini loh keadaan orang kafir. Model mereka, bentuk mereka, dan apa yang akan menimpa pada diri-diri mereka. Apa kata Allah? Kata ahli tafsir, sya'nu, baik, sya'nu ali fir'auna, sya'nul kafirin, fi takzibihim ma yanzilu bihim, baik, sya'nu ali fir'auna, keadaan keluarga Fir'aun, al, kata al kadang dimaknakan ahl, keluarga, kadang pula dimaknakan dengan atba', atba'. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab. Maka di sini al, pada hari kiamat, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, an-nar, neraka ditampakkan kepada Fir'aun tiap pagi dan sore, ghuduwan wa 'ashiyya, dibukakan untuknya hufrah min fari an-nar, lubang pintu dari pintu neraka. Wa yaumal qiyamah, pada ayat itu terdapat dalil adanya azab kubur. Dan secara mafhum yang difahami terdapat dalil adanya nikmat kubur. Pada kiamat, wa yaumal qiyamah, wa yauma taqumus sa'ah, pada hari ditegakkannya kiamat, adkhilu ala fir'aun, masukkan keluarga Fir'aun. Nah, di sini maknanya al adal atba', Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun masuk di dalamnya. Qala sya'nu ali fir'aun, keadaan keluarga Fir'aun, yakni Fir'aun dan bala tentaranya, pengikutnya, atba'. Walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka, minal kafirin, dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan kaumnya Nabi Nuh dan orang-orang kafir yang lainnya, kaum Ad, Samud. Qala ankaru ayatillahi alwadihata, mereka mengingkari ayat-ayat Allah yang jelas. Bagaimana bentuk pengingkarannya? Ayat-ayat ini bisa berupa mukjizat. Mukjizat, nama yang lebih bagus adalah diistilahkan dengan ayat. Pada mukjizat, nama yang lebih tepat. Nama yang tepat diistilahkan dengan ayat. Nah, ini tanda-tanda, bukti-bukti yang menunjukkan kenabian para nabi dan rasul. Ayat, namun istilah yang masyhur dengan istilah mukjizat. Perkara-perkara yang luar biasa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi tersebut untuk mengalahkan kaum yang membangkang. Angkaru ayatillah, mereka mengingkari ayat-ayat Allah, mukjizat-mukjizatnya. Demikian juga apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu, kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul tadi, diingkari oleh mereka. Mereka mengingkari adanya ayat mukjizat yang Allah turunkan kepada Musa, ayat yang amat banyak, adanya asa, nam, tongkat. Padahal mereka melihat bagaimana kehebatan tongkat Nabi Musa alaihissalam ketika Fir'aun mengumpulkan bala tentaranya ingin menundukkan Nabi Musa. Dikumpulkan tukang sihir seluruh daerahnya, wilayahnya, negaranya, kumpul semua, kemudian masing-masing ditentukan. Selain itu dia mengumpulkan manusia untuk melihat pertandingan ini, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Masing-masing tukang sihir melemparkan tongkat-tongkatnya, tali-tali mereka berubah menjadi ular. Allah Subhanahu wa taala tampakkan tanda kebesarannya, ayatnya berupa tongkat tadi dilemparkan, maka seluruh tali-tali dan tongkat tersebut dilahap, ditelan oleh ular yang besar, ya, yang merupakan bagian dari ayat Allah Subhanahu wa taala, tongkat berubah menjadi ular. Maka yang pertama kali mengimani adalah tukang-tukang sihir itu tahu ini sihir, ini bukan. Tukang-tukang sihir beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, melihat bahwasanya itu ular sungguhan, beriman, tahu. Sementara Fir'aun dan yang lainnya tidak beriman terhadap ayat tersebut. Angkaru ayatillahi al-wadihah, mengingkari ayat-ayat Allah yang amat jelas. Itu enggak mungkin terjadi tiba-tiba. Namun Allah keluarkan ayat itu untuk menunjukkan bahwasanya Nabi Musa itu memang utusan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang mengingkari kecuali orang yang sombong. Orang yang membangkang, tahu, melihat dengan mata kepalanya, ya, ular-ular tersebut dilahap oleh ular yang awalnya adalah tongkat, melihat dengan mata kepala mereka, mengingkari kenyataan. Demikian pula ayat-ayat yang lainnya. Fa'ajalahum bil'uqubati, maka Allah Subhanahu wa taala menyegerakan untuk mereka siksaan di dunia. Bisababi takdzibihim wa inadihim, dengan sebab takdzib mereka mendustakan ayat-ayat tersebut, mengatakan pada Nabi dan Rasul adalah sahir, tukang sihir. Mengatakan pula sebagai majnun, orang gila, ataupun ucapan-ucapan yang lainnya. Bisababi takdzibihim, disebabkan oleh upaya mereka mendustakan para nabi dan rasul. Wa'inadihim, dan pembangkangan mereka, tidak mau tunduk dan ikut kepada nabi-nabi yang Allah utus. Allah menyegerakan siksaan kepada mereka di dunia sebelum di akhirat. Dan demikian pula Allah akan menyiksa mereka di akhirat kelak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengingatkan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Orang yang enggan, orang yang tidak mau masuk surga. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Ada yang bertanya demikian. Nabi mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapapun yang menaatiku, mengikutiku, berjalan bersamaku, sungguh dia akan masuk surga. Wa man 'asani faqad aba, dan siapapun yang memaksiatiku, maka dia sungguh enggan masuk ke dalam surga. Itu mi'yar, itu batasan, itu mizan. Seorang bukti bahwasanya dia itu ingin masuk surga, lihat taat kepada Rasul atau tidak. Maka di sini ad-dukhul, dukhul ilal jannah, bisa dimaksudkan dukhul awwalian atau dukhul masuk. Maka makna hadis, siapapun yang menaatiku maka dia akan masuk surga, dan siapapun yang enggan maka dia sungguh enggan, maka siapapun yang tidak taat kepadaku, siapapun yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah enggan. Masuk ke dalam surga ada istilahnya dukhul awwalian bila azab wala hisab, masuk langsung tanpa disiksa di dalam neraka, langsung masuk. Atau masuknya di sini terlebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka, disiksa, kemudian dia masuk ke dalam surga. Ada dua jenis perkara tersebut, dukhul ilal jannah. Qala wallahu syadidul iqabi, Allah Subhanahu wa taala amat keras siksaannya. Liman kafara bihi, terhadap orang yang kufur. Wa kadzdzaba rusulahu, Allah subhanahu wa ta'ala amat keras siksaannya terhadap orang yang kufur, mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala dan mendustakan para rasulnya. Di sini ahli tafsir menyebutkan wa kadzdzaba rusulahu dengan bentuk jamak. Bukan Allah bukan dikatakan oleh ahli tafsir wa kadzdzaba rasulahu. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena mendustakan seorang rasul itu hukumnya sama dengan mendustakan seluruh rasul. Misal seseorang mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya dia mendustakan seluruh nabi dan rasul, mendustakan Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi yang lainnya. Demikian pula umat-umat terdahulu yang mendustakan satu rasul, misal mendustakan Nabi Nuh yang dustakan satu, maka hukumnya dia telah mendustakan seluruh rasul. Iman kepada para rasul harus diimani semuanya, tidak boleh dustakan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kadzabat qawmu nuhinil mursalin. Kaum Nuh mendustakan para rasul. Allah tidak mengatakan kadzabat qawmu nuhin, misalnya Nuh atau rasulahu, rasulnya. Allah mengatakan kadzabat qawmu nuhinil mursalin. Al-mursalin dengan jamak. Dalam keadaan rasul yang diutus, nabi yang diutus kepada mereka berapa? Satu. Ya. Rasul Nuh alaihissalam. Namun Allah katakan, ya, kaumnya Nuh mendustakan para rasul. Ini dijadikan sebagai kaidah oleh para ulama. Mendustakan seorang rasul sama dengan mendustakan seluruh rasul. قال قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قل أيها الرسول. Katakan wahai rasul. Ini sebagai bentuk adab di dalam menafsirkan. Ini bisa antum lihat di awal mukaddimah at-tafsir muyassar. Kalau dulu cetakan yang pertama kata kul, kemudian sebutan kul ya Muhammad, namun diganti, kadang menggunakan ya ayyuhar rasul, demikian pula kadang menggunakan ayyuha an-nabi, dan pula yang dibiarkan. Katakan wahai rasul, lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, minal yahudi wa ghairihim, dari kalangan orang-orang Yahudi dan yang lainnya. Orang kafir, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan kaum musyrikin. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan hukum terhadap ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang hidup setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka tidak beriman kepada Nabi, maka dihukumi sebagai orang kafir. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ahadin min hadhil ummah la yahudiyyin wa la nasraniyyin." Tidak ada seorang pun dari umat ini, tidak Yahudi, tidak Nasrani, sami'a bi, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar dakwah Islam, walam yu'min bi, lalu dia tidak beriman kepada Nabi, illa kana min ahli nar, kecuali dia sebagai penghuni neraka. Ini dalil nyata, dalil jelas bahwasanya ahli kitab Yahudi Nasrani itu adalah kufar, orang-orang kafir. Lalu bagaimana dengan mereka? Sebagian kelompok mengatakan bahwasanya Yahudi saudara-saudara kita, itu juga saudara kita. Dari kalangan ikhwan al-muslimin, menjadikan orang-orang kafir sebagai saudaranya. Qala, katakan wahai rasul kepada orang-orang kafir dari kalangan Yahudi wa ghairihim dan lain sebagainya selain mereka. والذين استهانوا بنصرك في بدر. Dan orang-orang yang istahanu, meremehkan, menyepelekan, binasriga terhadap pertolongan yang engkau dapatkan pada perang Badar. Pada perang Badar. Innakum satuhzamuna fid dunya wa satamutuna 'alal kufri. Sesungguhnya kalian satuhzamun akan dikalahkan di dunia, wa satamutun dan kalian akan mati 'alal kufri, di atas kekufuran. Wa tuhsyaruna ila nari jahannam, dan kalian akan dikumpulkan di neraka jahannam, menuju neraka jahannam. Litakuna firasyan daiman lakum, sehingga neraka jahannam tersebut menjadi firasyan, ranjang kalian, tempat tidur kalian, tempat duduknya, tempat tinggalnya. Daiman, selama-lamanya untuk kalian. Wabi'sal firasyu, maka sesungguhnya neraka jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat tinggal. Karena tidak ada tempat tinggal di akhirat kecuali dua, imma surga wa imma neraka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. Nabi mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa lahu manzilan." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali dua, memiliki dua tempat. "Ma minkum min ahadin illa lahu manzilan." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali punya dua tempat, manzilun fil jannah wa manzilun finnar. Satu tempat di surga, satu tempat di neraka. Satu tempat surga, satu tempat neraka. Terus bagaimana? Apa yang terjadi kalau seorang masuk ke dalam neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza dakhala ahlul nari an-nara." Kalau penduduk neraka masuk ke dalam neraka, ya, penduduk neraka masuk ke dalam neraka, akhazahu, yani akhazahu ahlu al-jannah, atau akhaza ahlu al-jannati manzilahu finnar, filsil jannah. Maka tempatnya, atau ahlu surga akan mengambil tempat orang kafir tersebut yang ada di dalam surga. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kalau seorang masuk neraka, maka tempat dia di dalam surga akan dipakai, diambil oleh penduduk surga. Kata Allah SWT, humul warithun. Itulah penduduk surga yang mewarisi, mengambil tempat yang ditetapkan. Mestinya Allah sebutkan, Nabi SAW menyebutkan dua tempat tadi. Saat di surga neraka, ketika seorang masuk neraka, maka tempatnya diambil oleh penduduk surga. Allah mengatakan, humul warithun. Ahlu surga akan mewarisi, mengambil tempat-tempat tersebut. Di sini barakallahu fikum menunjukkan siksaan yang amat jelas, yang amat nyata dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir. Mereka akan mendapatkan kekalahan. Maka di sini terdapat bushra bagi kaum mukminin, bahwasanya kemenangan akan diraih oleh kaum mukminin. Kekalahan akan didapatkan oleh orang-orang kafir. Allah mengatakan, "Qul lil ladzina kafaru satughlabun." Ya. Katakan, wahai Nabi, kepada mereka, orang-orang kafir, kalian akan tughlabun, satughlabun, akan terkalahkan, akan ditaklukkan, akan kalah, akan hancur pada kehidupan dunia. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yaum yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami pada kehidupan dunia, demikian pula pada hari di situ syahid-syahid, saksi-saksi akan tegak memberikan kesaksian. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini dalam ayat surat Ali Imran ayat 12 dan sebutkan tafsirnya, bahwasanya ini merupakan pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kemenangan dengan jumlah yang sedikit, 1:3, secara jumlah enggak sebanding jumlah personil pasukannya, kemudian secara fasilitas senjata kendaraan juga tidak sebanding. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada nabinya. Apa sebabnya? Karena sifat-sifat yang ada pada mereka. Mereka adalah orang-orang yang patut mendapatkan pertolongan karena iman, karena takwa. Kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan hancur. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Kuat. Allah Subhanahu wa taala akan menolong wali-wali-Nya. Maka demikian pula umatnya, umat Islam, para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hendaklah bergembira dengan hal yang demikian. Bahwasanya orang-orang kafir akan binasa, akan hancur, akan kalah di dunia ini dengan berbagai sebab yang Allah Taib datangkan kepada mereka, dan kemenangan akan diraih oleh kaum mukminin. Namun yang menjadi tuntutan bagi kita semuanya, hendaklah kita berupaya untuk mewujudkan sebab-sebab pertolongan itu. Pertolongan tidak datang secara otomatis, gratis. Namun pertolongan itu harus diwujudkan dengan adanya upaya agar kita bisa mewujudkan pertolongan itu. Apa bentuknya? Iman, takwa, demikian juga bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wal yansurannallahu may yansuruh. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, tolonglah Allah, tolong agamanya, Allah pasti akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Al-jaza' min jinsil amal. Sekarang kita masing-masing melihat diri kita. Apakah kita sudah menolong, berupaya untuk menolong dan membela agama Allah, ataukah tidak? Mestinya masing-masing dari kita memperhatikan diri kita. Sudahkah kita berupaya mewujudkan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum yuthabbit aqdamakum? Sudahkah ayat ini kita jalankan? Naam. Dan di antara bentuk jihad yang terbesar di zaman ini adalah jihad dalam talabul ilm, beramal, demikian pula dakwah ilallahi azza wa jal. Maka bersemangat ikhwan semuanya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, mengamalkannya, demikian pula turut andil di dalam berdakwah ilallahi azza wa jal sesuai dengan kemampuannya. Jangan melebihi porsi, jangan melebihi kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu fikum. Ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala, kemenangan akan didapatkan oleh kaum mukminin dan orang-orang kafir. Ya masiruhum ilan nar, tempat kembali mereka adalah di dalam neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita serta istiqamah di atas manhaj yang lurus ini, sehingga kita bertemu dengan Allah dengan membawa qalbu yang selamat, qalbu yang bersih, seluruh permasalahan diselesaikan dengan baik, dengan bijaksana. Wallahu a'lamu bis-shawab. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.